إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التسليما أما بعد Insyaallah Ta'ala pada kesempatan siang kali ini kita akan mulai mempelajari suatu risalah yang diberi judul oleh penulisnya Adabul Khitbati Waz-Zifar, adab-adab khitbah melamar, waz-zifar dan ini az-zifaf, maksudnya perhubungan suami istri. Minan kitabi wa sahih sunnah, yang ini diambil adab-adab ini dari Alkitab dan sunnah nabawiyah yang sahihah. Nah, wa ma'ahu bahthun muhimmun fi jawaz tahallul nisa bidh-dhahab al-muhallaq wa ghairihi. Dan bersamanya ada pembahasan penting tentang bolehnya perempuan berhias dengan emas yang melingkar. Seperti misalkan apa? Kalung, ya. Ada yang semisalnya boleh. Dan di sini nanti ada khilaf di kalangan ulama. Dan dari judul ini penulis menunjukkan bahwa yang demikian itu boleh. Dan akan datang pembahasannya. Penulisnya adalah Amr Abdul Mun'in Sarif, satu dari murid Al-Allama Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Wafaqah. Ini al-muallif. Baik. Kitab yang ada di hadapan kita ini sudah mengalami beberapa cetakan. Dan ini sudah sampai cetakan yang ketiga. Nah, menunjukkan apa? Ini respon yang baik dari kaum muslimin terhadap kitab ini. Sehingga diterbitkan pertama kali habis terjual, gitu ya. Terbitkan kedua kali habis lagi terjual sampai terbitkan yang ketiga kalinya. Nah, kita membaca ini untuk istifadah, mengambil faedah terkhusus bagi mereka yang hendak menjalani atau berencana untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Penting untuk mempelajari kitab ini sebagai bentuk istindad, persiapan dan pembekalan. Karena segala sesuatu kalau didahulukan dengan mengilmuinya, maka insya Allah bisa apa? Menjalaninya dengan lebih baik daripada tanpa mengilmuinya terlebih dahulu. Nah, kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pembahasan ini Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat dan mencatatnya sebagai amalan yang saleh, yang membimbing kita di dalam kehidupan dunia ini hingga hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai dari langsung saja ya. Halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fannikahu sunnatun syar'iyyah min sunanil anbiya'i wal mursalin wa man ihtada bihudahum minal awwalina wal akhirin wa sunnatun kauniyah la ghina lil insan anha bal hajatuhu ilaiha masatun jiddan fahiyal asasu fi bina'il mujtama'at wa salahil umam فبها تسكن النفوس وتتعارف الأرواح وتتلاءم الطباع وتتكاثر الأبدان وتتوالى الأجيال فسبحان من قال في محكم التنزيل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Riau wafakahullah memulai dengan khutbatul hajat, kemudian mengatakan fan nikah, maka nikah itu sunnatun syariah, sunnah yang disyariatkan. Ini bagian dari Islam. Min sunanil anbiya wal mursalin, termasuk dari sunnahnya para nabi dan para rasul. Wa man ihtada bihudahum, dan siapa saja yang berpetunjuk dengan petunjuknya mereka. Minal awwalin wal akhirin, dari orang terdahulu dan orang belakangan. Nah, sehingga ini jalan orang yang Allah beri nikmat, jalannya para nabi, para rasul, dan pengikut mereka, menikah. Dan juga dia sunnah kauniyah, sunnah yang sifatnya alami, ya, fitrah, la ghina lil insan anha, yang tidak ada kecukupan bagi manusia darinya. Artinya siapapun manusia mesti membutuhkannya. Secara apa? Fitrahnya. Secara penciptaannya. Maka dikatakan sunnah kauniyah. Sebagaimana apa? Makan, minum, gitu ya. Kebutuhan. Nah, ini dua. Jadi nikah ini sunnah syariah dan sunnah kauniyah. Nah, pada nikah berkumpul dua sunnah ini, sunnah syar'iyah dan sunnah kauniyah. Kemudian beliau katakan bal hajatuhu ilaiha masatun jiddan, bahkan butuhnya manusia kepada nikah ini sangat mendesak sekali, sangat urgent ini. Saatnya, ketika datang saatnya, waktunya untuk manusia itu menikah, apabila dia itu tidak dipenuhi keinginannya, dia akan mengalami apa? Ketidakseimbangan pada hidupnya. Itu menunjukkan apa? Hajatuhu ilaiha masatun jiddan fahiya al-asasu fi bina'il mujtama'at. Ini contoh di antara Betapa nikah ini penting sekali. Yang pertama yang menunjukkan pentingnya, dia itu asas, pondasi di dalam membangun masyarakat. Terbentuknya masyarakat itu dari apa? Pernikahan, ya kan? Pernikahan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum minallah atqakum. Nah, inna Allah 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami ciptakan kalian dari jenis laki dan perempuan. Kemudian berpasangan. Ini namanya apa? Namanya ini nikah. Ya. Dan kami jadikan ya, kalian itu apa? Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya. Ini bermasyarakat menjadi komunitas ya, suku atau yang lebih luas itu yaitu bangsa. Tujuannya apa? Agar saling mengenal, saling memahami, saling mengerti perbedaan dan keadaan masing-masing dari sisi apa? Penciptaannya, kebutuhannya, ya, sehingga terbentuk di situ kerjasama yang baik. Ya. 6. Dan mengatakan sesungguhnya yang paling mulia dari kalian adalah yang paling takwa. Dan sini Allah Maha mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. 6. Ini sisi yang menunjukkan bahwa nikah ini kebutuhan yang sangat mendesak dalam kehidupan manusia. Karena inilah asas terbentuknya suatu masyarakat dari pernikahan. Sehingga kalau pernikahannya ini berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang Allah cintai, yang Allah ridai, maka akan membentuk pula masyarakat yang baik, yang dicintai dan diridai oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau pernikahannya ini tidak dengan cara yang benar, maka jadinya adalah masyarakat yang rusak. Begitu. Berawal dari sini. Wa salahil umam. Lihat. Nikah itu juga asas dalam baiknya umat. Terbentuknya masyarakat dari nikah. Baik tidaknya umat dilihat dari apa? Bagaimana pernikahan di antara mereka. 6. Fabiha taskunun nufus. Yang ketiga, dengan nikah jiwa ini akan apa? Tenang. Nanti akan diterangkan ayatnya ini. Wa tata'araful arwah. Ruh itu saling apa? Ta'aruf, saling mengenal. Wa tatala'amu tiba. Tabiat-tabiat itu saling apa? Ketemu. Saling menyatu. Wa tatakasarul abdan. Dan badan ini semakin apa? Banyak. Ini dengan adanya apa? Keturunan. Wa tatawalal ajyal. Turun temurun generasi. Ini bermula dari apa? Dari an-nikah. Nah, karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wa min ayati. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian azwaja, pasangan-pasangan. Ini tanda kekuasaan Allah. Allah jadikan kita ini hidup berpasangan, dan pasangan kita itu dari jenis kita, yaitu maksudnya dari manusia. Di sini Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menyatakan bahwa ayat ini dalil menunjukkan tidak bolehnya manusia menikah dengan jin. Ya. Ayat ini dijadikan dalil oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah bahwa tidak boleh manusia itu menikah dengan jin, karena Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah ciptakan untuk kalian pasangan hidup itu dari jenis kalian. Tujuannya apa? Dijadikan pasangan hidup itu dari jenis kita manusia ini. Tidak dari jenis jin, malaikat, ya, apalagi hewan misalkan. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang, tentram kepada pasangan kalian. Coba kalau manusia pasangannya malaikat, nah, nggak tenang ya. Malaikat nggak tahu mangan, nggak tahu minum, nggak tahu jima. Nah, piye, beda tabiatnya. Malaikat selalu ibadah, manusia tidak kuasa untuk seperti itu. Atau dengan jin, atau dengan hewan, kita akan dapat apa? As-sakinah. As-sakinah itu dengan sejenisnya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah jadikan adanya rasa cinta dan sayang di antara kalian. Ya. Nah, sudah merupakan tabiat naluri. Ya. Dan itu akan timbul rasa cinta dan sayang. Ketenangan, cintaan dan kasih sayang. Sehingga sempurnalah bah kemaslahatan hidup manusia itu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berpikir. Wa qad ihtalla nikahu makanatan marmuqah fi syari'atina al-ghurra. Dan nikah ini sungguh telah menempati kedudukan yang tinggi, yang mulia, ya, di dalam syariat kita yang agung ini. Bi khilafi ma kanat alaihi al-jahiliyah min as-sifahi wal musafadah waz-zina wal-liwat. Beda dengan keadaan orang-orang jahiliyah. Yang tersebar di tengah-tengah mereka, yakni sifah, musafadah, zina dan liwat. Ini bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam hubungan berpasangan. Bal inna katsiran min anwa'il ankihati allati 'urifat fil jahiliyah kanat qa'imatan 'alal ibahiyah waz-zina. Bahkan kebanyakan macam pernikahan yang dikenal di masa jahiliyah itu tegak di atas prinsip ibahiyah, kebolehan, kebebasan, wazina dan zina. Wa kana sababan fi ikhtilatil ansab, yang menjadi sebab bercampurnya nasab enggak jelas. Sindi ki bapak ini. Ya. Kalau enggak pakai atur. Bebas. Nah, dia kan diterangkan macam-macam pernikahan jahiliyah itu ada berapa sih? Ya. Mana yang dibenarkan dalam Islam? Ya, nanti kita akan baca sendiri. Ya. Macam-macamnya. Hatta ja'al Islamu bi tasyri'atihi samha. Hingga datanglah Islam dengan syariatnya yang lapang. Fa'utala hadhil ankihatil fasidah. Maka Islam membatalkan semua pernikahan yang rusak yang ada di masjid jahiliyah itu. وأقر نكاحا شرعيا واحدا، dan hanya mengakui satu nikah yang syar'i. Yastamiddu syar'iyyatuhu min nususin kitab wa sunnah, yang bersumber dari nas al-kitab dan as-sunnah. Walil mar'i ayyatalammaha dhalika jaliya min hadithi ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Dan seseorang bisa mendapati yang demikian ini dengan jelas dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, innan nikaha fil jahiliyah kana ala arba'ati anha. Sesungguhnya nikah di zaman jahiliyah ada empat macam. Nah, ini nikah di zaman jahiliyah, hubungan berpasangan era jahiliyah dulu itu ada empat model. Fanikahun minha nikahun nasil yauma. Satu darinya adalah pernikahan yang hari ini biasa dilakukan oleh manusia ini di masa Islam. Nikah yang ada sampai sekarang ini ya. Nah, seorang lelaki datang ke wali perempuan, menyatakan keinginannya, kemudian di adakan apa? Akad. Ya. Jadilah apa? Suami istri dengan ketentuan-ketentuannya. Yakhthubur rajul ila rajul waliyatihi au ibnatihi. Awaliyatah au ibnatah. Naam. Fa yasduquha tsumma yankihuha. Seorang datang kepada orang laki yang lain dengan maksud melamar walinya atau yang dalam kekuasaan dia atau putrinya. Kemudian menetapkan mahal dan jadilah nikah. Paham? Ini nikah yang umum ya. Sekarang yang dikenal sekarang ini di kalangan muslimin ini yang pertama. Wa nikahun akhar kana rajul yaqulu limra'ati idza taharat min tanfiha arsili ila fulan fastabdi'i minhu wa ya'taziluha zawjuha wa la yamassuha abadan hatta yatabayyana hamluha min dhalika rajul alladhi tastabdi'u minhu. Yang kedua, nikah jahiliyah yang kedua itu adalah seseorang berkata kepada istrinya, ya, atau perempuan yang dia miliki, ketika sudah suci, ya, dari itu haidnya, katanya, pergilah kamu temui si fulan itu. Fastabdi minhu. Ya, ini disuruh apa? Cari kebutuhan hidup. Jual diri ke fulan itu. Nah, suaminya ini ya taziluha. Meninggalkan perempuannya ini. Tidak menyentuhnya selamanya sampai jelas betul-betul hamil dari lelaki tadi yang dia jual dirinya itu. Paham? Fa idza tabayyana hamluha asabaha zawjuha idza ahabba. Kalau sudah jelas-jelas hamil, kan jelas ya berarti oh ini anaknya orang ini gitu ya. Baru suaminya yang awal tadi itu menghubungi yang kembali kalau dia ingin, dia pengin, dia senang. Yang penting sudah dapat apa? Hasil gitu. Ini punya istri dipakai buat apa? Buat bisnis. Sana kesimpulan sana. Ya. Kita sempat berasnya habis ini. jual diri. Karena berapa waktu sampai hamil, ya, baru balik. Kalau dia mau dia apa hubungi lagi. Wa innama yaf'alu dhalika raghbatan fi najabatin walad. Hanya saja dia lakukan yang demikian itu tujuannya untuk dapat anak yang berkualitas, yang cerdas lah. Nah, keturunan yang bagus. Fakana hadha nikah, nikahul istirullah. Nikah yang seperti ini namanya nikah istirullah. Nah, wa nikahun akhar, nikah yang lain, yang ketiga, yajtami'u ar-rahtu ma dunal 'asyarah, berkumpul sejumlah lelaki kurang dari 10. Fayadkhuluna 'ala al-mar'ah kulluhum yusibuha, sejumlah lelaki ini masuk menemui satu perempuan yang masing-masingnya berhubungan dengan perempuan tadi. Fa idza hamalat wa wada'at, bila perempuan tadi hamil dan lahir, mar layalin ba'da an tadha hamlaha arsalat ilaihi, ketika sudah lewat beberapa malam setelah melahirkan, perempuan ini mengirim bayi yang lahir lagi kepada sejumlah lelaki dan itu. Falam yastati rajulun minhum ayyam tanya, maka seorang pun dari mereka tidak mampu untuk menolak. Hei, ini anak dari kalian semua ini. Ini hasilnya. Hatta yajtami'u 'indaha, sampai sekelompok lelaki ini kumpul di sisi perempuan tadi. Taqulu lahum, perempuan itu berkata pada mereka semua, qad araftum, kalian sudah tahu, alladzi kana min amrikum, urusan kalian yang sudah terjadi itu, kalian semua berhubungan dengan saya, waqad walidtu atau waqad walidtu, dan aku sudah melahirkan. Anaknya siapa ini? Yang pasti satu dari kalian. Ini dia. Nah, yang menentukan siapa? Perempuan itu. Fahuwa ibnuka ya fulan, anak ini adalah anakmu, hei fulan. Nah, begitu. Jadi yang menentukan perempuannya. Tusami man ahabbat bismiha, dia sebutkan siapa dari lelaki itu yang dia senang untuk menyebutkannya. Fayulhaqu bihi waladuha, maka anaknya ini dinisbatkan kepada lelaki yang dipilih tadi itu. La yastati'u ayyam tan'a minhu rajul, yang mana lelaki itu tidak mampu untuk menolaknya. Nah, sepakat begitu. Ini ala jahiliyah. Wa nikahu rabi, nikah yang keempat, yajtami'un nasun katsir, fayadkhuluna 'ala al-mar'ah la tamna'u man ja'a wa hunna al-baghaya, banyak orang kumpul masuk temui satu perempuan yang perempuan ini enggak pernah nolak siapapun yang datang. Itulah yang dikenal apa? Al-baghaya, jamak dari baghiyah, pelacur. Nah, pelacur-pelacur yang ada sekarang ini, nah, itu satu dari peninggalan-peninggalan apa? Nikah jahiliyah. Kunna yansabna ala abwabihinna rayatin takunu alaman, masing-masing dari perempuan itu pasang kayak apa itu, panji, ya, tanda bendera di depan pintu mereka masing-masing sebagai tanda. Ah, ini Faman aradahunna dakhala alaihin. Siapa saja yang ingin masuk. Faidha hamalat ihdahunna, kalau satu dari mereka hamil, wa wada'at hamlaha, dan melahirkan kandungannya, jumi'ulah. Mereka yang pernah datangi perempuan ini dikumpulkan semua. Naam. Wad'u lahum al-qafah, dan dipanggilkan al-qafah. Qafah itu ahli penasabat. Ya, ahli nasab. Dia bisa tahu, oh, ini anaknya si fulan, dari kesamaan pada satu sisi yang sangat detail begitu. Mungkin oh ini sama ini. Ininya salah lagunya. Nah ini ya. Jalan atau dari sisi apa? Kesamaan tumitnya itu, bentuknya misalkan. Itu namanya qafah. Dipanggil ahlinya itu ya. Tsumma alhaqu walada billadhi yaraun. Qafah tadi ya, menisbatkan anak tersebut kepada siapa yang dia pandang ini ya, bapaknya. Nah, fal ta'tashu bihi wa du'ya ibnu la yantani min dalik. Nah, sehingga disebutlah anak tadi, anaknya bulan tadi, yang dia tidak bisa menolaknya. Nah, itu ceritanya siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang nikah jahiliyah. Falamma bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil haqqi hadama nikah al jahiliyati kullaha takullahu illa nikah an-nas al-yawm. Tatkala Rasulullah SAW diutus dengan membawa al-haq, maka beliau membatalkan nikah jahiliyah itu semuanya kecuali nikah manusia hari ini. Nah, itu jenis yang keberapa itu? Jenis yang pertama. Nah, itu saja yang dibenarkan dalam Islam. Nah, وهذا النكاح الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم والذي وردت النصوص الشرعية بالحث عليها. Nikah yang ditetapkan oleh Nabi SAW inilah yang datang dengannya nas-nas syar'i dengan menganjurkan manusia untuk melakukannya. وحرص السلف الصالح على إصابته. Dan salafuna salih semangat untuk menikah dengan nikah yang syar'i ini. Ya. Faham? Nah, hati-hati dengan orang sekarang yang sukanya yaitu menampakkan kebencian kepada Islam. Sehingga kalau ada dari muslim ini yang gemar menikah, dibilang itu apa? Jahiliyah. Kayak binatang atau semisalnya. Ini orang jahil. Orang jahil. Nikah jahiliyah itu bermacam-macam. Dan semuanya diingkari, dibatalkan oleh Islam kecuali yang satu ini. Karena inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintah. Dan inilah yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Manusia ya ini. Nikah yang jenis pertama ini. Karena itulah salafuna salih semangat untuk menikah dengan cara yang seperti itu. Hatta qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sampai Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Lau lam a'ish au law lam akun fi dunya illa ashra la ahbabtu ay yakuna fihinna indi imra'ah." Andai kan aku tidak hidup Ini yang saya kan aku tidak ada di dunia ini kecuali 10 hari saja. Aku sangat suka untuk ada di sisiku seorang perempuan ini yang menjadi istriku. Ya. Andaikan masa hidupnya di dunia ini cuma apa? 10 hari saja. Tidak mau menghilangkan kesempatan untuk nikah. Apalagi sudah berapa puluh tahun antum hidup. Nah. Nah. Artinya apa? Tentu lebih dianjurkan sekali untuk menikah kalau memang sudah waktunya. Walin nikahi ahkamun wa adabun syar'iyyah wa sunanun marwiyah la yasa'ul muqdimu alaihi jahluha atau nam jahlaha wala talibu lahu al-irada anha la siyama fima yakhtassu bi abwabi al-khitbah wal zifah. Dan nikah ini punya hukum-hukum dan adab-adab yang syar'i, punya sunnah-sunnah yang telah diriwayatkan tuntunannya, yang tidak ada kelapangan bagi siapa saja yang ingin menikah untuk tidak mengetahuinya. Harus tahu. Tidak juga orang yang menginginkan nikah ini untuk berpaling darinya. Harus mempelajarinya. Terlebih lagi dalam perkara yang khusus dalam bab khitbah, lamaran dan zifaf, hubungan suami istri. Khusus dalam masalah ini lebih ditekankan lagi untuk punya ilmunya agar apa? Tahu bagaimana nikah yang benar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Wa qad istakhantu Allah taala fi tasnifi hadzal kitab al-jami' alladhi as'alu Allah taala an yu'tiya naf'ah fi adabi al-khitbati waz-zifaf wa ma yata'allaqu bihima min abwabin wa masail. Dan aku sudah beristikharah kepada Allah taala di dalam menulis kitab yang menggabungkan bab-bab ini semua, yang aku mohon kepada Allah agar memberikan kemanfaatannya di dalam adab-adab lamaran dan hubungan suami istri dan apa saja yang terkait dengan keduanya dari bab-bab dan masalah-masalah. Wa hadzal mawdhu', dan pokok pembahasan ini, wa in kana qad sunnafa fihi min qablu, walaupun sudah ada penulis sebelumnya yang sudah menulis masalah ini, seperti gurunya sendiri yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah, punya kitab Adabuz Zifaf. Illa anna halal kitab, hanya saja kitab yang ini yang ditulis ini, alladhi baina yadaik, yang ada di hadapan anda, akhil qari al-karim, wahai pembaca yang mulia, la yakhlu min abhasin ilmiyah munifah, tidak kosong dari pembahasan ilmiah yang ini sangat bernilai. Wa masail fil ilm muhimmah, yang dan masalah-masalah penting dalam ilmu. Taj'alul lahu maziyah, yang memiliki keistimewaan an katsirin mimma sunnifa fi hadzal bab, dari kebanyakan risalah yang ditulis dalam bab ini. Artinya walaupun kitab ini bukan yang pertama kali membahas masalah ini ya, sudah ada tulisan-tulisan sebelum kitab ini dalam masalah ini, hanya saja kitab ini masih punya bab keistimewaan dibanding kitab-kitab sebelumnya dalam masalah ini. Fa aktsaru ma sunnifa fi dzalikal yaum, kebanyakan yang sudah ditulis dalam masalah ini ya saat ini, imma kutubun manqulah duna isyarah, ada kalanya kitab-kitab itu yang cuma dinukil saja tanpa adanya isyarat, ya, nukil dari kitab sebelumnya lagi tapi enggak ada isyarat. Au murattabah duna ihalah, atau ditartib ya tanpa adanya ihalah. Ini ditunjukkan ini dari mana, ini dari mana, begitu. Nah, itu kebanyakan buku-buku yang ada sebelumnya dalam masalah ini. ثم لا بد لي من الإشارة هنا إلى بعض الأبحاث الشرعية المهمة التي يتميز بها هذا الكتاب. Kemudian sudah semestinya saya mengisyaratkan di sini sebagian pembahasan syariah yang penting yang kitab ini memiliki kelebihan dengan pembahasan-pembahasan tersebut dibanding kitab yang sebelumnya. Faminha, di antara kelebihan kitab ini dari kitab sebelumnya adalah tahrirul kalam fi jawaz tashawufil mar'ah wa tazayyuniha lil khitab wa dalilu dhalika minas sunnah wa hadduhu inda ahli ilm, tentang masalah bolehnya perempuan itu dandan kalau mau dilamar ini ya. Tam. Ini ada pembahasan. Kalau ada perempuan mau dilamar, boleh enggak perempuan dandan? Menor-menoran gitu. Di sini akan diterangkan, boleh. Ya. Disertai nanti dalilnya dan bagaimana batasannya, ha? Apakah boleh pakaian yang mimi misalkan? Ya, dandannya atau bagaimana batasannya? Nanti akan diterangkan. Yang ini belum ada dan kitab-kitab sebelumnya pembahasan ini. Yang kedua, bahsun fi tahrimi khidbatil muslim ala akhihil muslim hatta yatruk wa bayanu haddi tark fi dhalik. Ada pembahasan haramnya seorang muslim melamar ya perempuan yang sudah dilamar oleh saudaranya sampai saudaranya ini meninggalkannya. Nah, masalah yang dibahas di sini adalah batas dikatakan sudah ditinggal, sudah dilepas ini. Batasannya seperti apa? Nah, dalam kitab sebelumnya tidak detail gitu ya. Di sini akan apa? Dibahas lebih detail. Pelamar yang pertama sudah dikatakan meninggalkan lamarannya ini sehingga ada lampu hijau bagi pelamar yang kedua ini. Ini batasnya seperti apa? Nah, ini kan diperjelas di sini. Yang ketiga, wa kadzalika tahqiqul qaul fi hukmi tazawujil muqim aqim waz zaniyah idza tabat. Pembahasan bolehkah menikahi aqim, perempuan yang mandul. Menikahi ini. Saya sudah tahu ini perempuan enggak subur, enggak punya anak. Artinya dari sisi apa? Keturunannya atau pemeriksaan ahlinya ini sulit mengharapkan anak dari dia. Nah, boleh enggak nikah dengan perempuan seperti itu? Nah, ini kan dibahas. Atau perempuan berzina. Nah, ini yang banyak ya zaman sekarang ya. Lanang wedok seneng-senengan pacar-pacaran akhirnya apa? Kecelakaan. Terus nikah. Terus sudah kecelakaan apa? Dinikahkan sekalian saja. Nah, ini gimana hukumnya? Diterangkan di sini. Nah. 6. Kemudian kelebihannya lagi adalah bahsun fi wujubil wali fi nikah. Tentang wajibnya wali dalam pernikahan. Wa anna nikah la yasihu dunna wali. Bahwasanya nikah itu tidak sah tanpa wali. Ini akan dibahas lebih detailnya. Kemudian tahqiqul qaul fi aqd nikah fil masjid. Akad nikah di masjid bagaimana hukumnya? Wa bayan annahu la dalila ala istihbabi. Dan menjelaskan bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan sunnahnya. Au tamayyuzi ala ghairi, atau kelebihan keistimewaannya nikah di masjid dengan selain masjid. Bal la rubbama yukrah. Bahkan terkadang nikah di masjid itu makruh, enggak disukai. Nah, ini akan dibahas lebih detail nanti. Tsumma bahsun muhim fi tahrimi jima'il mar'ah fi duburiha. Kemudian juga akan ada di sini pembahasan penting haramnya menjima'i perempuan di duburnya. Wa adillatu dzalik min al-kitab wa sunnah wa aqwali salafis salih wa aqwali ahli al-ilmi al-mu'tabarin. Dengan dalil-dalil Al-Qur'an, sunnah, aqwal salaf dan aqwal ulama. Tsumma bahsun akhar fi hirmati jima'il haid. Juga akan dibahas nanti haramnya menjima'i perempuan yang haid. Wal kalam ala hadisin kafarah liman ata haidan. Liman ata haidan wa isbadu sihhati. Juga akan dibahas nanti hadis kafaratnya. kalau suami mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Nah, dan akan diterangkan kesahihan hadis tersebut. Kemudian lagi pembahasan yang lain, fi bayani annal mar'ah la yajuzu wad'uha ba'da tuhriha minal haid illa ba'dal ghusl. Ini perempuan tidak boleh dijimai setelah dia suci dari haid kecuali setelah dia mandi. Kecuali setelah apa? Dia mandi dulu. Apa maksudnya? Ada perempuan caranya haid, haidnya sudah berhenti. Boleh enggak suaminya saking ngebetnya gini, enggak usah mandi, langsung saja. Ya dicuci aja tempatnya itu, bersihkan langsung, enggak usah mandi. Nah, bagaimana ini? Nah, nanti kan dibahas bahwa enggak boleh itu. Sampai dia mandi dulu. Ya. Baru boleh dijamai. Wa fi radd ala Ibnu Hazm wa man wafaqahu fi jawaz dzalik qabla al-husn. Akan ada bantahan kepada Ibnu Hazm dan yang sependapat dengan dia yang mengatakan bolehnya menjimai wanita yang sudah berhenti dari haidnya sebelum mandi. Akan dibantah. Nah. Wa bahth muhim fi ibahati wad'il mustahadhah wa insal ad-dam 'ala rijlaiha. Juga ada pembahasan penting bolehnya menjimai perempuan yang istihadhah walaupun darahnya masih keluar. Nah. Beda haid beda istihadhah. Wa bahthun fi anna al-ghusl yajibu bi intiqa'il khitanain. Wa anna al-ilaj fi ghayr al-qubul la yajibu al-ghusl illa al-inzal. Juga kan ada pembahasan bahwa mandi itu dikatakan wajib kalau bertemu dua khitan. Ya. Dan pembahasan bahwasanya maksudnya kemaluan pada selain kubul, selain kemaluan perempuan itu tidak mengharuskan mandi kecuali apa? Keluarnya mani, inzal itu keluarnya mani. 6. Pembahasan fi tahqiq qaul fi hukm walimah wa annaha ala istihbab wa radd ala man aujabah. Juga kan ada pembahasan bahwa walimah itu hukumnya apa? Sunnah. Akan dibantah pendapat yang mengatakan apa? Wajib. Walimah itu enggak wajib. Ya. Sunnah. Wa bayan anna 'amata ahli ilm 'ala istihbabiha. Dan akan diterangkan nanti kebanyakan ulama berpendapat sunnah yang namanya walimah itu illa ba'dus syafi'iyah. Kecuali sebagian mazhab Syafi'iyah mengatakan apa? Wajib. Nam, thumma akhiran dan akhirnya ada bahsun muhim jiddan, pembahasan yang sangat penting, fi jawazi tahallin nisa bizahab umuman, bolehnya perempuan pakai perhiasan emas secara umum baik yang melingkar atau tidak, bil muhallaq minhu khususan, terkhusus yang melingkar. Wal jawab alal adillah allati awradaha asy-syaikhul albani rahimallahu fi hirmati dzalik, dan akan ada jawaban atas dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah yang berpendapat haramnya perhiasan yang melingkar. Syekh Al-Albani berpendapat apa? Perhiasan yang melingkar itu enggak boleh dipakai oleh perempuan. Nah, ini dibahas di sini bagaimana yang benar. Begitu. Wa abhatun ukhra munifah tuqirru biha atau taqirru biha ainu talibul ilmi insyaallah taala. Dan akan ada lagi pembahasan-pembahasan yang menilai lagi yang akan menyejukkan pandangan penuntut ilmu insyaallah taala. Wa hadza wa as'alullah al-'azim ayyan fa'li hadha al-kitab mu'allifahu wa qari'ahu wa kullu man sa'a fi ikhrajihi wa nashrihi. Inilah penjelasannya, dan aku memohon kata penulis kepada Allah yang Maha Agung agar dia memberikan manfaat dengan kitab ini kepada penulisnya, pembacanya, dan siapa saja yang telah berusaha untuk menerbitkan buku ini. Wa ayyaj'alahu fi mizani a'mali yaumil qiyamah, dan semoga Allah jadikan ini termasuk dalam timbangan amal baikku pada hari kiamat. Innahu 'ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Wa kataba Abu Abdurrahman Amr ibn Abdul Mun'im ibn Salim. Nah, ini mukadimah kitab ini. Nah, intinya menerangkan kepada kita secara umum bagaimana nikah itu. Intinya nikah itu apa? Sunnah syariah dan juga sunnah kauniyah. Padanya banyak sekali sisi-sisi yang menunjukkan sangat pentingnya nikah ini dalam kehidupan manusia. Terbentuknya masyarakat, baiknya umat, ketenangan jiwa, saling mengenal, ya, kemudian berketurunan. Nah, kemudian juga diterangkan sedikit tentang nikah jahiliyah. Ya, ada empat, ya, yang semuanya diingkar dalam Islam kecuali satu yang terus berlaku hingga saat ini dan seterusnya. Nah, dan juga bagaimana salafun salih itu sangat bersemangat di dalam mengamalkan nikah yang syar'i ini. Nah, dan juga ada isyarat bahwa nikah itu ada adab-adabnya, ada hukum-hukumnya yang perlu untuk siapa saja yang ingin melangkah kepadanya untuk mengetahuinya. Nah, dan diterangkan juga di sini kelebihan kitab ini dari kitab-kitab yang sudah ditulis sebelumnya dalam masalah ini. Nah, insyaallah di pertemuan yang mendatang kita akan mulai pembahasannya satu demi satu. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, adapun yang isinya insyaallah kita akan bahas lebih pelan-pelan ya. Ini bisa ngikut ya? Cepat gitu ya? Insyaallah untuk yang isinya nanti kita akan lebih pelan sedikit ya. Karena mukadim ini sifatnya global saja dulu. Ya, adapun nanti isinya insyaallah kita lebih perlahan demi terserapnya faedah dengan baik. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ada kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.